Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa alaikum salam. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ أَعَزَّنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Kita masih membahas dan kita melanjutkan hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah masuk pada hadis yang kedua, yang mana pada hadis yang kedua ini Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya kedatangan seorang lelaki yang putih bajunya dan sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas-bekas safar, bukan seorang tamu jauh, tidak pula para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenal itu adalah orang pribumi, bukan teman, bukan tetangga. Ketika para sahabat berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang lelaki yang sangat bersih penampilannya. Dikatakan seorang musafir, bukan, karena tidak ada tanda-tandanya musafir. Dikatakan pula orang dalam, juga bukan, karena para sahabat tidak mengenalnya. Walhasil, ternyata laki-laki tersebut adalah Malaikat Jibril alaihissalam, yang Allah berikan kemampuan untuk berubah wujud manusia. Dalam hadis tersebut, Jibril bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang beberapa perkara di dalam Islam. Di antara yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salam kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mal Islam, apa itu Islam? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah semata. Apalagi Islam itu? An tashhada ilaha illallah an aqnam apa? Ya? An tashhada ala ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu engkau bersyahadat la ilaha illallah dan juga engkau bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Rasul juga menyatakan wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujal bait istata'ta ilai sabila. Islam itu adalah engkau mendirikan salat yang kedua. Ya. Kemudian juga engkau naam puasa pada bulan Ramadan. Kemudian juga engkau naam haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian naam zakat belum ya. Kemudian yang ketiga zakat, haji naam bagi yang mampu dalam perjalanannya ke Baitul Haram. Sudah kita bahas semua tentang apa itu Islam dan rukun-rukun Islam. Dikarenakan ini, naam, mungkin ada mustami-mustami yang perlu dirinci dari awal supaya tidak kebingungan, maka sengaja kita ringkas. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasul tentang apa itu iman. Jibril bertanya kepada Rasul tentang apa itu iman. Rasul menjawab, antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah. Naam. Sebelum melanjutkan hadis yang panjang, kita sudah sampai kepada yang namanya iman. Dan telah selesai dari yang namanya rukun Islam. Sudah kita bahas dari mulai syahadat sampai haji. Dikatakan oleh beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang keimanan. Summa sa'alahu 'anil iman, kata beliau. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu iman. Setelah bertanya Islam, dijelaskan oleh Rasul, kemudian bertanya apa itu iman. Akhbirni 'anil iman. Wahai Rasul, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah SAW menyatakan, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, hari kebangkitan, dan beriman juga kepada takdir baik yang buruk maupun takdir yang baik. Dikatakan oleh beliau habibullah taala, fal imanu huwa hadhihi al arkanul batinah. Yang namanya iman itu adalah rukun-rukun batin yang sifatnya batin. Iman itu, ya, disebutkan secara syariat adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Yang namanya iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Ini iman inda ahli sunnah menurut ahli sunnah wal jamaah. Yazidu bita'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan berbagai macam kemaksiatan. Kita ulangi. Iman menurut ahli sunnah wal jamaah, pengikutnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, di atas pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, juga para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, iman menurut mereka adalah amal qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Iman juga bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, Syekh Shalih Fauzan, hadza huwal imanu inda ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah merupakan definisi iman yang betul menurut ahli sunnah wal jamaah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ini berarti qaulun bilisan. Naam. Kemudian kita meyakininya dengan hati, betul-betul yakin tidak ada ilah yang berhak untuk dibadahi kecuali Allah. Kemudian bagaimana amalan dengan anggota badan? Ya, diamalkan konsekuensi-konsekuensi yang telah kita bahas pada pertemuan pertama dulu. Konsekuensi-konsekuensi syarat-syarat la ilaha illallah. Amalan-amalan yang ada ini merupakan keimanan, bukti keimanan seseorang. Khilafan lil murji'ah, kata beliau. Ini berbeda dengan murji'ah. Murji'ah itu, ya, naam, secara singkatnya, beliau menyatakan, alladzina yakulun, murji'ah menyatakan, keyakinan murji'ah, al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi. Yang namanya keimanan itu adalah cukup dengan membenarkan, cukup pembenaran dalam hati. Atau yang kedua, membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan. Ini murji'ah. Kalau kita baca, kalau kita pelajari, sekte murji'ah ini terbagi menjadi sekian banyak cabang. Tidak cukup, atau tidak mungkin disampaikan di sini. Ya. Sekian 5-6 sekte murji'ah ini. Yang mereka menyatakan, meyakini, bahwasanya amalan itu tidak termasuk iman. Ini murji'ah. Amalan itu tidak termasuk pada iman. Sehingga ketika seseorang sudah yakin Allah itu ada, benar Allah itu ada, yakin dengan hatinya, sudah sempurna imannya menurut mereka. Atau diucapkan la ilaha illallah, diimani, dia yakin bahwasanya Allah itu ada, kemudian diucapkan la ilaha illallah, tapi amalannya justru menyelisihi kalimat kandungan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kandungannya kan tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Nah, orang-orang murji'ah ini, meskipun mereka meyakini dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bagi mereka, mereka berbuat apapun tidak ada pengaruhnya dalam iman. Nanti insyaAllah akan dijelaskan oleh beliau. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, wala yadkhulu wal amalu fi. Orang-orang murji'ah ini tidak memasukkan amal ke dalam keimanan. Sehingga contohnya begini, kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dia mau mabuk, mau judi, bahkan mau berbuat syirik sekalipun, kata orang-orang murji'ah, tidak ada masalah. Yang penting dia sudah meyakini, hatinya sudah meyakini, atau setelah meyakini dia mengucapkan kalimat la ilallah, tidak ada masalah. Meskipun dia menyembah, meminta kepada kuburan, meskipun dia menyembah di sebuah pepohonan, sujud berdoa di pohon-pohon yang dikeramatkan, rumah-rumah yang dikeramatkan, melakukan pembatal-pembatal keislaman, bagi orang-orang murji'ah ini tidak masalah. Kalau sudah iman, kalau sudah yakin, sudah. Atau yakin kemudian diucapkan, sudah cukup, kata mereka. Kalau menurut ahlu sunnah, pengikutnya Rasul, pengikutnya para sahabat, pengikutnya orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, i'tiqadan wa amalan, wa qawlan, baik secara i'tiqad, keyakinan, baik secara amalan, baik secara ucapan. Ketika kita merujuk pada pemahaman para sahabat, tidak demikian pemahaman para sahabat dalam memahami iman. Apa itu pemahaman mereka? Iman itu diucapkan dengan lisan, mengucapkan kita kalimat-kalimat tauhid, kemudian iman juga i'tiqad bil janan atau bil qalbi, diyakini dengan hati, dan ada konsekuensi, ada konsekuensi untuk beramal dengan Islam. Sehingga amal termasuk dari syarat keimanan seseorang. Beliau melanjutkan, hadza qaulun mardudun, sehingga ini adalah ucapan yang tertolak. Ucapan murjiah ini, keyakinan murjiah ini menyatakan bahwasanya amalan tidak termasuk dari iman, maka ini adalah betul-betul tertolak. Fala budda minal amal, bahkan wajib yang namanya keimanan itu ada padanya sebuah amalan. Wala yakunul insanu mu'minan bidunil amal, tidaklah seorang insan itu menjadi mukmin tanpa amalan. Artinya, kalau menjadi seorang muslim, seorang mukmin, dia harus beramal dengan Islam ini. Hatta walau saddaqa biqalbihi, meskipun orang tadi meyakini dengan hatinya, walau nataqa bilisanih, atau mengucapkan dengan lisannya, la ilaha illallah, dia mengucapkan, walam yakum bil amal, walaysa lahu udrun yamna'uhu minhu falaysa bimu'minin. Tetapi dia tidak beramal, bahkan melakukan pembatal-pembatal keislaman yang membuat dia murtad dari agama Islam, maka yang seperti ini bukan seorang mukmin. Ya, kalau tidak ada uzur. Naam, seperti uzur-uzur terpaksa dan yang lainnya. Li'anna Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala zakarul iman maqrunan bil amal fi katsirin minal ayat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iman ini bergandengan dengan amal. Begitu banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Walam yaqtasir 'ala dzikril iman faqat. Tidaklah Allah menyebutkan hanya iman saja, tidak mencukupkan dalam ayat itu menyebutkan cuma iman saja, mesti kebanyakan ayat bergandengan iman amal, iman amal, iman amal. Ini menunjukkan amal termasuk dari keimanan. Contoh di dalam Al-Anfal ayat kedua sampai keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, zadatuhum imana, maka orang-orang tadi akan bertambah keimanan mereka. Itu orang-orang beriman. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka, yakni Allah. Selanjutnya Allah menyatakan, siapa mereka? Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqo. Perhatikan, setelah Allah menyebutkan innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, apabila diingat disebutkan nama Allah, mereka bergetar hati-hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bertambah imannya. Selanjutnya Allah menyebutkan, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Kita tanya, apakah mendirikan sholat termasuk amalan dengan anggota badan atau keyakinan dengan hati? Amalan dengan anggota badan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak dengan rezeki yang ada pada mereka, dengan yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Ini juga amalan anggota badan. Allah menyebutkan ulaika, mereka itulah al-mu'minuna haqqo, betul-betul seorang yang mukmin sejati. Ketika Allah menyebutkan iman, disusul dengan amal. Allah menyebutkan iman, disusul dengan amal. Terus demikian, kasirin, kasirun, kasirun minal ayat. Allah juga menyebutkan, di dalam Al-Hujurat ayat ke-15, ayat yang ma'ruf, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, summa lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dalam keadaan mereka tidak ragu. Lihat ayat berikutnya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan berjihad dengan jiwa-jiwa mereka. Ini merupakan amalan anggota badan. Setelah Allah menyebutkan keimanan dan Allah menyebutkan ketidakragu-raguan bagi orang-orang mukmin, Allah menyebutkan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad dengan harta-harta mereka, berjihad dengan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shodiqun. Mereka ini yang keimanannya jujur. Sekian banyak ayat disebutkan oleh Syaikh Fauzan hafizahullah taala. Naam. Di dalam hadis Nabi yang Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Sesungguhnya keimanan itu memiliki lebih dari 60 atau 70 cabang. Naam. 70 atau 60 cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Maka yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah dari keimanan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Misal, ketika kita lewat di sebuah jalan, ada tumbang sebuah ranting atau pohon. Ketika kita menyingkirkannya dari jalan tersebut, dan kita berharap pahala dari Allah, agar jangan ada orang yang terganggu dengan ranting tadi, atau bahkan mungkin celaka, kita singkirkan. Ini termasuk iman. Masya Allah. Kita sering lihat ada di jalan raya batu, ya kan? Kalau antum sempat dan itu tidak membahayakan antum, ke pinggir. Kita ingat nyawa orang. Kalau pas dibelokan ada batu sedikit aja segini gini, ada motor itu bisa fatal. Antum bisa ke pinggir sebentar, kemudian diambil batunya. Bismillah. Ikhlas lillahi ta'ala. Ini imatatul adzan thariq wa adnaha. Ya. Iman yang paling rendahnya. Karena seorang Rasul menyebutkan sekian banyak cabang keimanan sampai 60 dan 70 cabang. Yang paling afdolnya kau ucapan la ilaha illallah wa adnaha, dan paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Pengalaman ya. Saya pernah ketika bawa motor ada tumbang apa itu? Sekarang itu yang ada partainya itu. Baligo. Pas tumbang di jalan, blok. Aduh, yang tumbang ini kan partai ya. Partai saya enggak tahu partai apa itu, tumbang ke jalan. Ya sudah, kita kan ingatnya hadis ini. Ya, penting gangguan dari jalan. Ah, kita berhenti kemudian kita betulkan. Ternyata dari sana sudah ada yang lihat beberapa mobil. Nah, kita seret ke apa? Ke pinggir. Dari mobil itu berapa begini. Sambil kelasan begini. Nah, itulah ya. Yang namanya dakwah itu kan tidak mesti dengan ucapan. Kita juga perbuatan, itulah dakwah. Yang penting kita ikhlas, ya. Termasuk juga batu-batu yang ada di jalan, kalau antum melihat batu yang mungkin bisa mencelakakan orang lain, itu adalah imatatul adza, ya. Menyikirkan gangguan dari jalan. Kata bilau hadzal hadis fihi. Hadis ini yang baru kita baca tadi, kata beliau Syaikh Shalih Fauzan, ini padanya mengandung bahwasanya iman itu qaulun, ucapan, wa amalun, amalan wa i'tiqadun, dan keyakinan. Amalan, ucapan, dan keyakinan. Tidak bisa dipisahkan yang namanya ketiga unsur ini dari keimanan. Jangan seperti orang-orang Murji'ah tadi, hanya mencukupkan iman, hanya mencukupkan i'tiqad. Ini yang pertama. Setiap yang kedua ada juga yang mencukupkan i'tiqad dengan ucapan, tanpa amalan. Ketika Rasul menyebutkan fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah, hadza qawlu bilisan. Ketika Rasul menyebutkan dan seutama-utama na'am keimanan adalah ucapan la ilaha illallah, ini berarti ketika kita mengucapkan dengan lisan. Wa danaha imatatul adat an tariq, dan ketika Rasul menyatakan dan serendah-rendahnya iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, ini menunjukkan amalan. Ketika Rasul menyebutkan wal haya'u syu'batu minal iman, dan malu itu termasuk dari iman, maka ini menunjukkan al-qalbi. Naam. Keyakinan. Fadalla ala anal iman yatakawwan min hadhil umuri thalasa. Maka dengan ini, ikhwani fiddin rahimakumullah, iman itu berarti terdiri dari tiga aspek ini. Tiga unsur ini. Faman tarakal amal nihaiyan walam ya'mal ma'a kudratihi ala dhalik wa imkaniyatil amal fa'innahu laysa bimu'minin. Maka barang siapa yang meninggalkan seamalan, naam, mencukupkan diri dengan apa yang dia yakini, i'tiqad atau ucapan, dia tidak beramal. Nah, padahal dia mampu untuk mengamalkan sebuah amalan, memungkinkan bagi dia untuk beramal. Ternyata dia tidak mau beramal karena sudah meyakini keyakinan Murji'ah tadi. Sudah, yang penting kita sudah yakin dalam hati atau sudah kita ucapkan sudah. Tidak perlu beramal. Ente mau sholat silahkan, mau gak sholat juga silahkan. Itu. Ente mau puasa Ramadan silahkan, mau tidak juga ya silahkan. Tidak ada pengaruhnya kepada keimanan. Ini kata orang-orang Murji'ah. Na'udzubillah min dzalik. Amma man taraka ba'dal amal. Kemudian beliau mentanbih, agar jangan salah paham. Salih Fauzan menyatakan, amma man taraka ba'dal amal, fahada qad yakunu kafiran wa qad yakunu naqisul iman. Adapun siapa yang naam meninggalkan sebagian dari amalan, tidak seluruhnya dia tinggalkan tanpa amal, sebagian meninggalkan sebagai amalan, ini terkadang bisa menyebabkan kekafiran, terkadang digolongkan kepada orang yang kurang imannya. Naam. Sesoleh Fauzan hafizahullah taala, ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, termasuk ulama yang menganggap kafirnya orang yang meninggalkan sholat tanpa ada tafsir, tanpa ada rincian. Seperti Sesoleh Muhammad bin Saimin, Ibnu Saimin, kemudian Syekh bin Bas, dalam kalam beliau ini beliau menyebutkan fa'idha tarukas sholata fahuwa kafirun. Maka apabila orang tersebut meninggalkan sholat, maka dia kafir. Ma fil ahadits wal ayat, seperti sebagaimana dalam tersebut dalam hadis-hadis dan ayat-ayat. Amma idza taraka syai'an minal a'mal ghairu shalah, adapun kalau seseorang itu meninggalkan sebagian dari amalan kecuali sholat, bukan sholat, ini fa innahu yakun mu'minan naqisul iman, ini masih dianggap seorang mukmin tapi kurang imannya. Berarti dia masih muslim tapi kurang iman, tidak sempurna keimanannya. Ka ashabil kaba'ir allati duna syirki, seperti para pelaku dosa besar, naam, kecuali syirik. Para pelaku dosa besar di bawah kesyirikan. Naam. orang musyrik, jelas kalau dia mati belum bertobat kepada Allah, maka Allah tidak akan mengampuni kemusyrikannya, kesyirikannya. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain, dosa-dosa besar, kalau dia mati belum bertobat kepada Allah, maka itu adalah tahta masyiatih, di bawah kehendak Allah. Mungkin bisa Allah ampuni langsung, atau Allah azab terlebih dahulu di neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Terkait dengan sholat, ikhwani fi din azan yallahu wa yakum, sudah kita sebutkan tadi, Saleh Fauzan, Syekh bin Baz, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk orang atau ulama yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Kita sebutkan qaul ulama. Ada tiga pendapat ulama dalam masalah sholat meninggalkan fi hukmi tariki sholat. Pada orang, hukum orang yang meninggalkan sholat. Pendapat yang pertama, ini jelas disepakati oleh para ulama. Tidak ada perselisihan. Ketika seseorang meninggalkan sholat dalam keadaan dia menentang kewajiban sholat. Wahai fulan, kenapa anda gak sholat? Sholat tidak wajib. Ini menentang kewajiban sholat. Menurut saya, sholat itu tidak wajib. Orang ini, menurut seluruh ulama tanpa ada perselisihan, sudah kafir. Laporkan kepada pemerintah. Bukan kita yang harus menangkap dan akhirnya memukul segala macam. Bukan. Laporkan kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya paham tentang syariat ini. Ya. Yang kedua, ada yang meninggalkannya itu, mereka itu ada yang berpendapat dirinci. Ya. Yang merinci ini, kalau dia meninggalkannya karena takasulan wa masgulan bi umuri dunyahu, dia malas atau dia sibuk dengan urusan-urusan dunianya sampai meninggalkan sholat, yang seperti ini tidak keluar dari Islam. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak ada rincian. Baik dia takasulan atau masgulan, baik dia malas atau sibuk dengan urusan-urusan dunianya, baik dia kalau menentang sudah jelas, tadi sepakat kalau yang menentang. Ini yang masalah yang takasulan dan yang masgulan, yang sibuk dan yang malas. Pendapat ulama yang kedua tetap dihukumi kafir. Nah kalau sudah seperti ini, kira-kira apa kedudukan orang yang sholat? Orang yang meninggalkan sholat. Setelah kita baca dari kitabnya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dikata dalam kitab beliau Manzilatus Shalah, kedudukan sholat, beliau membawakan sebuah bab, faslun fi tarikis sholah, faslun fi hukmi tarikis sholah, pasal tentang hukum orang yang meninggalkan sholat wajib yang lima waktu. Beliau sallallahu alaihi wa sallam rahimahullah ta'ala. Gak apa-apa kita bawakan ya. Nah, ini sebagai ta'in, bukan sebagai berarti, bukan seperti itu. Ya, kita bawakan dulu kenapa ada ulama yang tidak merinci. Baik dia malas ataupun dia sibuk. Tetap dikafirkan. Karena betapa besar. Amrun azimun perkara sholat ini. Antum tahu sholat. Sholat ini adalah merupakan wahyu yang Allah turunkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Ketika Isra Miraj. Antum lihat hukum-hukum yang lain dalam Islam lewat Jibril disampaikan kepada Nabi. Keistimewaan salat langsung di Sidratul Muntaha ketika beliau Miraj. Kalau Isra kan perjalanan dari Madinah ke Mekah ke Al-Aqsa. Dan langsung ke Sidratul Muntaha disebutnya Mi'raj. Nah, di situ Allah menerima Rasul menerima wahyu tentang sholat lima waktu. Nah, kalau seperti ini keadaannya, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawakan sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajul wa bainash syirki wal kufri tarkus shalah." Antara seseorang itu, ya, pembeda antara seorang dengan kesyirikan dan kekufurannya, orang yang mukmin, pembedanya dengan orang yang musyrik dan yang kafir itu adalah meninggalkan salat. Beliau juga membawakan riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Buraidah. Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah." Perjanjian kami dengan mereka adalah salat. "Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan dari dua hadis ini, kata beliau, menyebutkan dari hadis ini dipahami beberapa hal-hal yang akan kita sebutkan. Nah, di antaranya adalah setelah beliau berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat, membawakan hadis tadi, beliau menyebutkan dari hadis ini dipahami. Kita lihat di dalam Islam kita diperbolehkan untuk memakan sembelihannya Yahudi dan Nasrani. Betul. Islam diperbolehkan untuk memakan sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlu kitab. Tapi kata beliau rahimahullah, tidak halal sembelihan orang yang meninggalkan sholat. Bayangkan. Tidak halal sembelihan kalau ada seorang ya tidak pernah sholat menyembelih. Kita tidak boleh memakannya. Tidak dihalalkan. Ini menunjukkan betapa beratnya hukuman orang yang meninggalkan sholat. Sampai asyad. Lebih keras dari Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani masih bisa kita makan, orang yang tarikus sholat sembelihannya haram untuk kita makan. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, beliau menyebutkan, kita pahami juga bersama bahwa kita boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Boleh, betul? Boleh. Kita menikahi Yahudi dan Nasrani dari kalangan ahlu kitab, wanita-wanita ahlu kitab, boleh bagi seorang muslim untuk menikahinya. Tetapi ketika seorang wanita tidak pernah sholat, tarikatubis sholah, meninggalkan sholat, antum sebagai seorang muslim tidak boleh menikahinya. Perkara berat lagi yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kita ketahui juga bersama, Yahudi dan Nasrani kita biarkan meskipun mereka tidak menerima Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ketika kita berdakwah, mengajak mereka masuk ke dalam Islam, mereka tidak mau, sudah, dibiarkan. Tetapi bisa jadi dibiarkannya dengan perjanjian damai atau perlindungan dari pemerintah kaum muslimin atau adanya na'am upeti. Bahasa dulunya apa? Jizyah. Antum jangan kira di Madinah dulu di zaman Nabi tidak ada Yahudi, tidak, jangan dikira. Banyak Yahudi. Tapi ditarik upeti, jizyah. Bukan pajak ya, jizyah, upeti. Nah, apakah dibunuh? Jawabannya tidak. Tidak dibunuh. Tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang meninggalkan sholat, antum tanya. Tentu bukan kita yang membunuh. Kita laporkan kepada pemerintah. Pak, maaf. Si Fulan tetangga saya tidak pernah sholat. Ketika kita suruh, terus melakukan demikian. Tidak pernah melakukan sholat. Maka pemerintah yang paham dengan syariat Islam akan memanggilnya. Panggil. Kenapa Anda tidak sholat? Ya malas, ya sibuk. Demikian seterusnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau dia tidak bertobat, pemerintah berhak untuk membunuhnya. Perkara yang keberapa ini? Hah? Yang ketiga, berat. Yahudi dan Nasrani ketika tidak mau masuk Islam dibiarkan. Asal ada perjanjian damai, asal ada suaka perlindungan dari kaum muslimin, dari pemerintah muslimin, atau ada penarikan jizyah. Kecuali kalau kafirnya kafir yang harbi, yang memusuhi kita dan menyerang kita, maka kita boleh menyerangnya, membunuhnya. Nah, ini orang yang meninggalkan sholat boleh dibunuh. Tetapi ingat, yang membunuh adalah pemerintah yang berwenang. Bukan kita tiba-tiba bawa golok, anda gak sholat? Enggak, plak, bukan. Na'udzubillah min dzalik, jangan ke sana. Jangan antum nanti pulang bawa golok. Bahaya ini. Orang ini orang-orang khawarij seperti ini. Ya. Ahli sunnah selalu bekerja sama dengan pemerintah. Nah, pemerintah nanti yang mengurusi dan hukumnya. Kemudian perkara berikutnya, ikhwani fiddin azan yallahu wa iyyakum. Kalau ada seorang laki-laki yang rajin sholat, naam. Kalau ada seorang yang tidak sholat, laki-laki, menikah dengan wanita yang solihah, yang sholat, yang sudah melakukan sholat, pernikahannya tidak sah. Perkara berikutnya berat lagi. Nah, tidak sah. Sudah kan? Sudah. Nah. Sedikit lagi ya. Tidak sah. Kalaupun bersama dihukumi kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama yang sepadan dengan beliau dihukumi zina. Na'udzubillah min dzalik. Ada seorang tidak sholat menikahi seorang perempuan yang baik. Dipaksa. Naam. Akhirnya nikah, pernikahannya batal. Dan dihukumi mereka berzina. Atau, kasus yang berikutnya. Orangnya tadinya sholat. Si pria sholat, si wanita sholat. Berumah tangga. Di tengah-tengah rumah tangga, entah apa yang terjadi, si lelaki jadi enggak sholat. Yang seperti ini wajib dipisahkan. Dipasak. Pernikahannya dibatalkan. Nah, kecuali kalau orang ini mau tobat, kembali kepada nam sholatnya, kembali kepada agamanya, maka pernikahannya pun tidak boleh diberberahuri. Sah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, perkara yang kelima. Dia tidak disolatkan. Tidak dikapani, tidak dimandikan, tidak dikapani, tidak disolati. Tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini orang yang meninggalkan sholat. Kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Apakah kita biarkan begitu saja? Dimakan naam binatang buas? Tidak. Tetap kita kuburkan. Nah, kalau tidak dikuburkan, ya kerusakannya akan besar. Bau busuk, menimbulkan penyakit, dan juga kita menjaga perasaan para kerabatnya. Tetapi tidak ada karomah bagi dia. Tidak ada kehormatan. Kemudian yang terakhir kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak ada mewarisi. Ini berarti kembali kepada hukum orang kafir. Di antara yang berpendapat demikian, ya, berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat, entah itu takasulan dengan malas atau masgulan dengan sibuk. Syaikh bin Baz rahimahullah, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan penulis kitab ini, Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Naam. Ar-Razi yang mana? Yang mana yang rajih? Naam. Nanti antum tanya ke ana di luar kajian. Yang rajih yang mana? Nanti tanya secara japri. Anda hanya menyampaikan perselisihan ulama ini. Naam al-labib yafham bil isyarah. Orang yang cerdas itu akan paham dengan isyarat. Orang yang cerdas itu akan paham dengan isyarat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu yang bisa disampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.